warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang bersih lahir batin. Bersih lahirnya, bersih batinnya, bersih pikirannya, bersih hartanya, bersih akidahnya. Karena ternyata kebahagiaan, kenyamanan, keindahan itu adanya pada kebersihan. Dan kotor itu takdirnya tidak nyaman. Coba ibu-ibu, jangan gosok gigi 1 bulan. Mendengarnya saja sudah tidak nyaman, benar? Sekarang bayangkan, lebih tidak nyaman. Sekarang bayangkan hubungan di rumah tangga yang tidak gosok gigi. Suami, Pak, itu mungkin besar kemungkinan jarang pulang. Kotor gigi sudah begitu. Apalagi yang kotor hati. Kan pernah dengar ada kisah, tolong anak-anak bawa tomat busuk di ranselnya 3 hari. Hari ketiga marah semua anak-anak murid itu. Guru nyiksa. Kenapa? Ini tomat busuk di ransel saya membuat saya tidak nyaman. Teman-teman menjauh ke saya. Makan tidak enak. Belajar tidak fokus. Gara-gara apa? Gara-gara tomat busuk, Pak Guru. Nah, bawa tomat busuk di ransel aja udah gitu sengsara. Apalagi yang kemana-mana bawa hati busuk. Nah, busuk ini biasanya gara-gara kotor. Benar? Yang kotor yang akhirnya jadi bau busuk. Benarkah? Makanya Islam itu agama bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya. Jadi Ramadan ini benar-benar target kita, bulan suci yang mensucikan diri kita. Ayo dari yang mudah dulu, lahiriah. Rasulullah tuh paling sering gosok gigi, bersiwak. Bangun tidur, mau sholat, sudah makan, sesudah sholat, sesudah makan, mau tidur, gosok gigi, bersih. Badan Rasul tuh harum, bersih, rambutnya, pakaiannya. Makanya mari umat Islam tuh kita budayakan bersih. Rumah kita juga harus bersih. Hei ibu-ibu, di tempat yang tidak mengenal Islam saja banyak yang bersih. Kenapa kita tidak? TSP apa? Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Coba amalkan, insya Allah bersih. Kalau tiap orang nahan dari tidak buang sampah sembarangan, tidak ada sampah yang jatuh. Kalau tiap orang tahan, simpan sampah pada tempatnya, ini memudahkan pekerjaan tukang sampah, benar? Kalau tiap orang pungut sampah sembarangan, bersih dah. Sayang kita mengaji-ngaji, tapi selesai ngaji, botol bekas minuman, ini ciri-ciri kurang Islami. Karena Islami itu bersih. Contohnya sholat. Tidak ada yang berani sholat tanpa wudu atau tayamum. Benar? Wudu itu kebersihan. Dan sholat yang pakai mukena orang lain tanpa izin, gosob, itu tidak sah. Karena dia menggunakan yang tidak halal. Makanya hati-hati ibu. Bawa mukena masjid ke rumah karena rendahnya indah. Walaupun tahajud, ya Allah, ampuni, mau kena masjid, gosok. Makanya orang-orang yang korupsi, yang maling, itu dipakai sholat, hasilnya juga bisa hasil gosok. Nauzubillahi min dzalik. Ayo, pastikan rumah kita bersih, rapi, tertib, teratur. Itu islami dan jadi amal soleh. Lebih penting lagi bersih kata-kata. Sekeren apapun, ada yang berkata jorok, jatuh wibawanya. Pernah suatu saat, ya ini tidak pernah terjadi lagi mudah-mudahan, sedang ijab kabul pernikahan, lagi khusus-khusunya. Lah itu salah seorang yang bagian amilnya itu keceletot kata-kata. Hadirin sekalian, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, ijab kabul. Hanya beberapa saat, tapi menghalalkan yang sebelumnya tidak halal. Ijab kabul antara saudara Fulan dengan Neng Fulana yang baheno. Aduh, seceplok nyebut baheno, langsung jengkel semua. Berarti dari tadi dia ngeliatin terus mempelai wanita. Sampai keceletot begitu. Cuman sepatah kata bisa membuat orang marah. Kata-kata yang kotor memang menjijikan, menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Pastikan mulut kita bersih dari ghibah, bersih dari dusta, bersih dari menyakitin orang, baru bahagia. Orang yang mulutnya kotor tidak akan bahagia. Gigi kotor saja tidak bahagia, apalagi yang perkataannya kotor. Pikiran kotor juga tidak tenang. Nah, pikiran ini biasanya dipandu dari mata. Hei, ibu-ibu, bapak-bapak, jaga pandangan. Jangan keseringan lihat bintang film yang keren-keren. Nanti lihat suami jadi petot. Jaga pandangan, serius ini. Laki-laki memang harus sangat menjaga pandangan. Kalau wanita gimana lihat laki? Suka kotor hati enggak? Enggak ya? Enggak ngaku, pasti enggak ngaku. Yang jawaban yang benar itu tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cakep sekali. Siti Zuleha rupawan. Tapi Nabi Yusuf lihat Zuleha, jaga pandangan, godul basor. Bersih pikirannya, bersih nafsunya. Zuleha lihat Nabi Yusuf, oh keren. Kepikiran sampai tergoda nafsunya, sampai baju Nabi Yusuf robek, sampai gosip di mana-mana. Zuleha ngejar-ngejar laki-laki padahal dia bersuami. Akhirnya dikasih pisau tuh, semua ibu-ibu gosip itu didatangkan Nabi Yusuf dan semuanya, oh keren, robek tuh tangannya. Itu semua perempuan, Bu. Mau ngaku, mau gak ngaku, tetap itu Quran. Jadi artinya jaga pandangan supaya enggak kotor. Dan bukan hanya masalah lawan jenis dalam Ramadan juga, tapi juga jangan kebanyakan lihat barang-barang yang bagus, jadi pengen. Iya kan, berapa kali ibu sholat mikirin tas, betul? Allah, tas itu bagus, benar. Tapi harganya gak kuat, Allahu Akbar. Tapi kan bisa dicicil, sami Allah ke mana. Tapi uang mukanya dari mana? Allahu Akbar. Ya udah aja tas yang ada dijual dulu, kan lumayan buat umum, Allahu Akbar. Sisanya ya dari suami aja, biar Allah, assalamualaikum, sama beres. Rusak sholat, gara-gara lihat tas, benar? Udah. Ini ngeliat kentong kresek aja yang ada. Ayo ibu-ibu pendengaran, hati-hati. Gak sengaja dengar kejelekan orang, udah kepikiran. Tuh si ibu itu tuh dia, itu tuh baru loh pakai jilbabnya. Salam ini enggak. Oh iya, dia oh ini gitu. Eng, pada mobil bagus. Itu tahu gak, nyicilnya 36 bulan. Dihitung tiap bulan oleh dia. Pokoknya enggak sengaja kita dengerin kejelekan orang, udah bisa bikin kotor pikiran. Kalau pikiran kotor, hati kotor, ngomong kotor juga. Makanya sudahlah saum denger yang enggak-enggak. Saum dari apapun yang maksiat dan sia-sia. Bersih apalagi, hati-hati. Selain bersih lahir, bersih pikiran, pandangan, telinga, lisan. Dan sangat penting lagi adalah bersih harta. Bu harus berani nyuruh suaminya, "Pa, enggak usah segala dibawa. Kalau kira-kira itu tidak halal. Kalau tidak halal jangan. Enggak apa-apa. Tidak akan pernah ada bahagianya hidup dalam gelimang yang tidak halal. Kan kotor. Bergelimang kotoran. Orang yang tidak halal. Termasuk orang yang tidak mau bayar zakat. Orang yang tidak bayar zakat itu, dia bawa kotoran tuh di rumahnya. Makan kotoran juga. Bergelimang kotoran. Bayar zakat. Itu tidak bukan hak kita. Bukan hak kita. Harus potong, sesuaikan dengan syariat. Kalau enggak, kotor harta kita. Ayo, udah dapat rezeki kok semuanya ada. Kalau mau milih lurus, ketemu dengan rezekinya. Kalau mau milih tidak lurus, ketemu juga dengan rezekinya, tapi jadi kotor. Dan yang terpenting adalah qalbun salim, bersih hati. Mau tahu caranya supaya bersih hati? Carilah 1001 alasan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, juga berbaik sangka kepada orang yang beriman. Pokoknya mah, apapun yang Allah takdirkan, pasti baik. Tapi saya ditipu, pasti baik. Karena yang jelek itu, kita yang jadi penipu. Halo? Nggak ngerti ya? Kalau kita ditipu, itu untung. Kenapa? Untung bukan kita yang jadi penipu. Kalau kita difitnah itu untung, bukan kita yang jadi pemfitnah. Coba kalau ditukar takdirnya, kita yang jadi penjahat. Kan rugi, benar? Makanya terus berbaik sangka, pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Termasuk kepada orang yang beriman. Berbaik sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Misalkan, maaf ya, ada yang buang angin, tut, gak sengaja. Sudah. Pasti sudah nahan habis-habisan. Tapi tidak tertahankan. Tenang aja bu, gak kedengaran kok. Gitu, supaya dia tenang. Hadirin, percayalah. Kalau kita mengawali dengan baik sangka, hati akan tenang. Dan kalaupun orang itu akan berbuat buruk kepada kita, tanggungan Allah yang akan menjaga kita. Ibu berbaik sangka ke suami, suami digenggam oleh Allah, insya Allah tidak akan merugikan ibu. Karena orang yang berbaik sangka karena Allah, bagian daripada orang yang bersih hati. Insya Allah. Alhamdulillah, jadi Ramadan ini bulan suci yang harus kita gunakan untuk mensucikan. Tidak ada cerita bahagia bu, bagi yang berhati busuk. Kenapa? Karena Allah gak suka. Bahagia itu milik Allah. Tidak akan dikasih kepada orang yang pikiran kotor, mulut kotor, mata kotor, telinga kotor, hati kotor, harta kotor, rumah kotor. Tidak ada tenang. Tenang itu milik Allah. Huwallazi anzala sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah. Gak bisa dibeli tenang itu bu. Kalau Allah gak ngasih, gelisah aja. Nah, hati yang tenang adalah orang yang sibuk membersihkan hati. Makanya doanya juga Allah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang yang tobat dan orang yang mensucikan dirinya. Nah, supaya cepat bersihnya sesudah kita menjaga adalah perbanyak istighfar. Istighfar itu seperti digosek terus. Perbanyak minta ampun. Punya dosa enggak sih ibu-ibu? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali istighfarnya. Ini yang luar biasa banyaknya berapa kali? Nah, pasti ketawa karena jarang. Kita mah istighfar tuh lagi jengkel. Astagfirullah. Bu, ayolah daripada banyak ngobrol, mendingan banyak istighfar. Sambil bersihin piring, astagfirullahaladzim. Piring bersih, dosa bersih. Sambil ngepel, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lantai kotor aja segini jeleknya, apalagi hati kotor. Terus, apapun yang dilakukan, temani dengan istighfar, mudah-mudahan ini bisa membersihkan hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kapanpun kita meninggal, kalau kita jalani Ramadan ini sebaik-baiknya, kita siap untuk wafat husnul khotimah. Karena Ramadan inilah salah satu jalan kita diampuni dari semua dosa. Dan bersih hatilah yang membuat kita bahagia. Dan mengarungi Al-Quran, itu pula yang bisa membuat hati kita semakin bersih. Selamat menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر يا الله perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah, ya Allah, kehidupan ini penambah kebaikan bagiku. Dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejelekan. Amin.